بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih terkait dengan fasakh atau merubah dari haji kepada umrah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke 237 ya. Hadis 237 menurut cetakan ini. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. dari جابر بن عبد الله، semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan bahwa kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu naqul, dan kami mengucapkan ketika itu labbaika bil hajj. Bersambut panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan haji. Fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'alnaha umratan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami sehingga kami pun menjadikannya sebagai umrah. Hadis ini menekankan apa yang sebelumnya diterangkan pada hadis yang lalu, bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in untuk melakukan haji tamattu'. Sehingga semua yang sebelumnya berniat selain tamattu' harus merubahnya menjadi tamattu', haji tamattu', kecuali yang haji qiran dan sudah membawa hadiyu. Nah, di sini sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa beliau datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Madinah ke Makkah. Beliau mengatakan nahnu naqulu labbaika bil hajj, kami mengatakan talbiyah haji, labbaika allahumma hajjan atau labbaika bil hajj, ya Allah kusambut panggilanmu dengan melaksanakan haji. Nah, di sini mungkin beliau radhiyallahu anhu meniatkan haji secara khusus sehingga masuk dalam jenis haji ifrat. Ya, mungkin beliau seperti itu. Namun sahabat-sahabat yang lain ada yang tamattu, ada yang qiran. Ya. Jadi memang ketika itu di awal ketika mereka mulai pergi dari Madinah ke Mekah, niat mereka bermacam-macam. Ada yang tamattu, ada yang qiran, ada yang ifrat. Nah, di sini mungkin saja Jabir radhiyallahu an termasuk yang ifrat. Karena dikatakan di sini bahwa kami mengatakan labbaika bil haji. Kusambut panggilanmu ya Allah untuk haji. Ya. Yang jelas di sini Jabir radhiyallahu an kemudian mengatakan fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'alnaha umratan. Maka Nabi memerintahkan kepada kami sehingga kami menjadikannya umrah. Jadi haji tersebut ya kemudian berubah menjadi umrah. Sehingga ketika selesai pelaksanaan tawaf kemudian sa'i harus tahallul. Jadi umrah tersendiri. Bagaimana hajinya? Nanti mulai lagi ketika tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Sehingga hadis ini menekankan perubahan kepada umrah untuk haji tamattu, dan ungkapan Jabir bin Abdullah amarana, Rasulullah merintahkan kepada kami. Ini menekankan bahwa ini bukan hanya anjuran biasa, tapi perintah. Perintah itu pada asalnya hukumnya wajib. Karenanya ini mendukung yang berpendapat wajib, seperti yang kita sebutkan pada waktu itu, pendapat yang terkuat bahwa wajib menjadikan hajinya menjadi tamattu selama tidak ada penghalang, seperti yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tetap pada qirannya. Baik. Hadis berikutnya As-Samin wa Salatun ba'da al-mi'atain 238. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atin min Dzulhijjah muhillina bil hajj fa amarahum an yaj'aluha umratan fa qala ya Rasulullah ayyul hil qala al hillu kulluhu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan kami datang, atau qadima Rasulullah, Rasulullah datang, ya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, wa ashabuhu, juga para sahabatnya, sabihata rabi'atin min Dzulhijjah, pada subuh hari keempat dari bulan Dzulhijjah. Ya. Muhillina bil hajj. Mereka berihlal untuk melakukan haji. Fa amarahum an yaj'aluha umratan. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk menjadikannya sebagai umrah. Faqalu, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul hil, tahallul yang bagaimana? Qala al hillu kulluh. Beliau menjawab, tahallul yang menyeluruh, mutlak, total. Ya. Baik, hadis ini seperti hadis sebelumnya, seperti hadis Jabir bin Abdullah. Di sini sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan ya, bahwa Rasulullah SAW datang bersama para sahabatnya ke Makkah dalam keadaan berihlal untuk haji. Ya. Nah, ini sama dengan kata Jabir. Dan ini tentu seperti yang tadi disebutkan juga. Ini sebagian ya. Sebagian memang sudah berniat haji langsung. Ada yang ifrad, ada yang qiran. Nah, ternyata Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menjadikannya sebagai umroh. Jadi yang tadinya niat qiran nyambung antara umroh dengan haji harus dirubah menjadi umroh saja. Kemudian tahallul yang menyeluruh. Begitu pula yang tadinya ifrad hanya niat haji juga harus dirubah menjadi umroh. Kemudian tahallul yang menyeluruh. Ya. Sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul hil? Tahallul yang bagaimana? Dia jawab, tahallul yang menyeluruh. Al-hillu kulluh. Apa artinya menyeluruh? Ya, betul-betul tahallul sampai kembali kepada hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan, walaupun larangan-larangan besar dalam ihram menjadi halal. Anggap misalnya ya berhubungan dengan istri. Nah, ini larangan terbesar atau termasuk larangan terbesar selama ihram. Tapi ketika tahallul yang menyeluruh ini menjadi boleh. Ya, kembali boleh. Ya. Makanya disebutkan pada hadis yang sebelum-sebelumnya sampai mereka mengatakan apa? Apakah nanti kami pergi ke Mina dalam kondisi kami yakni masih meneteskan artinya janabat ya. Menunjukkan untuk menekankan ini benar-benar apa? Tahallul yang mutlak. Iya, Nabi katakan al-hillu kulluh. Ya. Nah, jadi ini seperti yang tadi disebutkan juga bahwa ini menekankan bab yang kita sedang bahas betul-betul sangat ditekankan untuk melakukan tamattu. Ya, haji tamattu. Di sini Ibnu Abbas juga mengungkapkan dengan lafaz perintah, fa'amarahum. Rasulullah memerintahkan mereka. Ya. Perintah. Sehingga hukum asalnya wajib kecuali kalau ada yang memalingkan, dan di sini beberapa ulama jelas mengatakan wajib. Baik, kemudian faedah lain dari sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu sampai di Makkah tanggal berapa? 4 bulan Dzulhijjah. Jadi masuk waktu pagi ke Makkah pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Dan nampaknya beliau sholat subuh di sana. Wallahu alam persisnya mungkin perlu dicek kembali, hanya saja yang saya ingat bahwa sholat subuh pun di Makkah. Sehingga di sini kalau kita hitung ya 4 5 6 7 ya 7 berarti di sini 4 hari, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Ini Nabi di Makkah. Tanggal 8 ya waktu Zuha pergi dari Makkah menuju Mina. Nah, ini ya. Kalau kita hitung sholatnya berarti berapa? 21 sholat. Tanggal 4 ya, 5 sholat. Kemudian 5, 6, 7. Berarti 5 kali 4, 20 plus sholat subuh tanggal 8, 21 sholat. Ya. Apa maksudnya ini kok ada penjelasan seperti ini? Ini nanti akan berfaedah dalam pembahasan tentang apa? Jamak dan qasar. Sebagian ulama mengambil pelajaran terkait dengan qasar salat, ya, bagi yang musafir kemudian mukim misalnya, ya, berapa hari. Mereka mengambil dari sini. Nabi pernah mengalami apa? Safar, kemudian tinggal di tempat tujuan, ya, dengan hari yang pasti, yaitu di Makkah. Ketika ini, ketika haji. Berapa lama? 4 hari. Ya, berarti 20 salat plus salat subuh. Nah, karenanya dari sini sebagian ulama mengatakan kalau ada orang safar kemudian sudah sampai tempat tujuan, memang itu tujuannya, kemudian dia niat tinggal di situ. Ah, di sini muncul pertanyaan, mau berapa hari? Kalau mau 4 hari ke bawah, sebagian mengatakan kalau waktu sholatnya nanti seperti Nabi atau kurang daripada itu, berarti dia qasar di situ. Tapi kalau dia berniat, oh saya mau 5 hari, berarti melebihi apa yang Nabi alami ketika itu. Kalau melebihi dari ini, berarti langsung sudah seperti hukum orang yang mukim. Jadi ketika sampai di situ, ya sudah seperti orang yang mukim. Kenapa? Karena sudah niat tinggal di situ lebih dari 4 hari. Nah, dari mana kok pembatasan 4 ini, hadis kita ini? Ini menjadi pembatasan menurut sebagian ulama. Ya, jadi saya sebutkan di sini karena ini hal yang cukup penting juga, ya, terkait dengan bab lain, yaitu bab qasar salat. Ya. Ala kulli hal, bab qasar salat ya perlu penjelasan yang lebih tentunya. Namun sekedar mengingatkan salah satu faedah hadis ini yang kita baca. Hadis ini sangat terkait dan sangat penting dalam bab qasar salat. Ya. Baik, selanjutnya kita baca hadis berikutnya. Al-hadis at-tasi' wa salatun ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke 239. Hadis 239 masih dalam bab ini. An Urwah ibn Zubair qala su'ila Usama ibn Zaid wa ana jalis كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. Dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan su'ila Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ditanya, wa ana jalis, ketika itu saya sedang duduk, ya, sehingga mendengar. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa', berjalan ketika beliau dafa', yakni beranjak meninggalkan Arafah. Ya, dafa' ini beranjak meninggalkan Arafah maksudnya. Faqala, maka Usama Ibn Zaid mengatakan kana yasirul anaq, beliau berjalan dengan jalan santai. Al-anaq yakni jalan yang santai. Faida wajada fajwatan, apabila beliau mendapatkan fajwah, tempat yang kosong, ya, yakni di hadapan beliau, nassa, maka beliau mempercepat jalannya. Ya. Baik, ini hadis tidak terkait dengan bab apa, perubahan haji kepada umrah dan seterusnya, ya. Wallahu alam, yang jelas disampaikan di sini Dan ini memberikan faedah lain, yaitu memberikan faedah tentang tata cara dan sunnah Rasulullah SAW dalam berjalan selama pelaksanaan haji. Dan terutama di sini yang ditanyakan adalah dari mana Arafah menuju tempat berikutnya, yaitu Muzdalifah. Dan tentunya juga ya berikut-berikutnya nanti dari Muzdalifah ke Mina dan seterusnya. Nah, di sini ditanyakan kepada Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid, kenapa yang ditanya beliau disebutkan dalam syarah bahwa Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma beliau yang menemani Nabi ketika itu, ya. Bahkan disebutkan dalam syarah bahwa beliau yang membonceng kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sangat paham, sangat tahu bagaimana tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Nah, ini penting dalam hal tadi, sunnah Nabi. Dan dari pertanyaan ini juga kita dapati suatu pelajaran penting bahwa mereka sangat bersemangat untuk mengetahui sunnah Nabi, tuntunan Nabi, sampai dalam bab apa? Bagaimana berjalannya? Ya, bayangkan, barangkali kalau banyak orang yang kurang peduli, tidak akan sampai sedetail itu. Jalannya tinggal jalan saja dari Arafah ke Muzdalifah. Terserah mau jalan, mau lari, mau apa, enggak dibahas, ya kan? Mungkin sebagian enggak terpikir mau bertanya seperti ini. Tapi dulu para ulama kita, para tabi'in atau bahkan sebelumnya para sahabat, sampai bertanya bab-bab yang terlihat sepele oleh orang-orang, namun mereka tidak menyepelekannya. Bahkan mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang penting untuk ditanyakan, diperjelas, tentunya dengan tujuan untuk ditiru. Ya, dan subhanallah, sunnah Nabi, perkara yang kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya kalau diperhatikan hikmahnya, sangat besar hikmahnya. Contoh ini, ya, bab bagaimana jalannya, sepele kelihatannya kan, yang kemudian dijawab bahwa Nabi SAW sunnahnya beliau jalan santai. Ketika nanti ada celah kosong baru beliau agak cepat. Ya, jadi ketika banyak orang yang santai, ya, sedapatnya jalan. Ketika ada celah di hadapannya tidak ada orang baru beliau mempercepat. Ya, ini tuntunan Nabi dan ternyata tadi saya katakan sangat manfaat ketika kita perhatikan hikmah dan apalagi di masa-masa sekarang. Ya, di masa sekarang perlu kita ingat, ya, kita di zaman modern seperti ini, transportasi sangat modern. Ada motor, ada mobil, ada pula yang tetap jalan kaki. Ya, banyak orang peserta hajinya melebihi yang di zaman Nabi. Nah, sekarang berapa juta orang haji dari berbagai negeri, tua muda, bahkan yang kecil pun kadang ikut dengan kendaraan yang seperti itu, dengan jalan yang seperti itu. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau tidak mengikuti sunnah Nabi dalam tata cara jalan, lalu lintas itu bisa kacau sekarang. Ya, kacau, berebut jalan, ya, cepet-cepetan, wah sudah, justru nanti macet, banyak yang akan termudoroti. Bayangkan kalau pakai mobil kenceng, ya, nggak peduli, pakai motor kenceng, nggak peduli, ya, nggak memperhatikan jamaah haji yang lain, atau mau cepet-cepet lari bisa nabrak-nabrak, walaupun berjalan kaki. tanpa berkendaraan dengan kendaraan modern. Kacau. Nah, tapi kalau sunnah Nabi dilakukan, semuanya melakukan. Yang jalan kaki sudah diberi jalur khusus. Ya, perlu diketahui untuk semuanya ya, yang sudah haji, yang belum haji, yang mau haji. Alhamdulillah, pemerintah Saudi Arabia memberikan fasilitas yang luar biasa. Untuk jalan itu sudah diluaskan sedemikian rupa dan dibagi. Pejalan kaki ada jalurnya. Yang berkendaraan umum ada jalurnya. Berkendaraan artinya ya bis maupun mobil. Ya, ada jalurnya. Enggak boleh yang ini ngambil jalur itu. Dan sebaliknya. Nah, berarti di sini kalau kita ingin kembali kepada sunnah Nabi dan itu yang seharusnya, masing-masing di jalurnya harus menerapkan ini. Yang jalan kaki sudah jelas. Ya, jalan kaki ketika ramai selesai, santai, enggak usah terburu-buru sampai mungkin bisa menyakiti orang lain, bisa menyandung orang lain, bisa menyikut orang lain, mengganggu dan seterusnya. Jangan, santai. Nah, ketika ada celah, bisa cepat. Nanti di hadapannya ternyata ramai lagi, santai. Ya, cari celah. Ketika ada celah kosong, enggak bermotor, cepat lagi. Nah, dengan cara seperti ini akan apa? Terjaga keamanan dan kenyamanan karena sunnah Nabi. Ya, ini hikmahnya. Begitu pula yang naik kendaraan mobil misalnya, ya juga ikuti sunnah Nabi. Ya, ketika ramai sesak, ya jangan maksa-maksa. Jangan pengen cepat. Jangan akhirnya enggak sabar klakson-klakson bising. Ya, enggak sabar pengin terus maju cepat. Ya bisa berantakan, bisa terjadi kecelakaan, bisa bahkan akhirnya kemacetan. Santai walaupun merayap. Ya, ibaratnya seperti itu. Nanti ketika ada celah yang memungkinkan cepat, silakan cepat. Tapi terukur. Nah, dengan cara seperti ini sesuai sunnah Nabi, insyaallah lalu lintas haji juga akan lancar. Ya. Nah, ini luar biasa ya kan? Itulah hikmah daripada sunnah-sunnah Nabi yang mungkin sekilas terlihat sepele penyampaian hadis ini, tapi tidak sepele. Ini hal penting ternyata. Ya, karenanya kita enggak bisa meremehkan sunnah Nabi walaupun sekecil apapun. Ya, walaupun sekecil apapun, karena kadang kita enggak menangkap hikmah-hikmah di balik itu. Syukur kalau kita memahami hikmah-hikmahnya. Kalaupun tidak, ya, kita yakin bahwa itu adalah suatu kebaikan yang banyak maslahatnya. Baik, jadi di sini kembali kepada hadis ini ya, tentang tuntunan Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah haji, terutama bagaimana sunnah beliau ketika berjalan. Dan karena ini juga diingatkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, bahwa kalau begitu ketika ada orang yang kebut-kebutan, ada orang yang cepet-cepetan, ini sangat bertentangan dengan sunnah. Ya, munafin lis sunnah. At-taish wal khiffah was sur'ah was sibaq ala sayyarat munafin lis sunnah. Cepat-cepetan ya, kebut-kebutan dengan berkendaraan, ini tidak sesuai sunnah Nabi. Ya, dalam haji terutama ini enggak sesuai dengan sunnah Nabi. Wa haibatul hajj, tidak sinkron dengan apa? Kewibawaan haji. Seolah-olah haji hanya formalitas. Ya, melaksanakan aturan tanpa menjiwai ibadah itu. Tidak, ini ibadah yang punya kewibawaannya, yang harus dihormati, harus dihargai, termasuk dalam tata cara seperti ini. Ya. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, mungkin sementara ini yang kita kaji pada kesempatan ini ya, karena berikutnya sudah bab yang baru dan menuntut penjelasan juga yang cukup panjang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.